sakit keras, ini harus segera diberikan obat di apotik. Yang bisa beli obat cuma dia. Sementara dia ini terkena kewajiban Jumatan. Maka labas langsung lari segera ke apotik, baru sudah ada ya, transaksi dengan di apotik selesai, pulang dikasihkan obat kepada yang sakit, dia berangkat Jumatan. Ada labas. Atau yang semisal dari kondisi-kondisi yang sifatnya barakallahu fikum darurat. Dipahami insyaallah ya. Ini karena waktu.